ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, pada sesi yang ke-42 ini kita akan memasuki bab yang ke-44. Halaman 177 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun man sabbad dahr faqad adallah. Bab, barang siapa yang mencela masa, sungguh dia telah menyakiti Allah. Ya, judul bab ini akan dijelaskan ya. Di dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, bahwa dia diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bab man sabbad dahr faqad adallah. Bab siapa yang mencela masa, maka dia telah menyakiti Allah. Jadi hal-hal yang berat yang mereka alami itu mereka sandarkan kepada masa. Nah, hakikatnya sebenarnya mereka mencela yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencela masa ini, dia telah melakukan dua hal, dua kekeliruan. Yang pertama mencela Allah, dan yang kedua kesyirikan. Iya. Baik. Jadi kalau dia mencela masa sebagai anggapan, sebagai keyakinan bahwa masa ini berbuat sendiri bersama dengan Allah, maka itu musyrik namanya. Kalau dia yakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang membolak-balik masa, kemudian dia mencela siapa yang melakukannya, maka itu artinya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam bab celaan kepada Allah. Baik. Jadi ini mana dari ucapan penulis rahimahullahu taala di sini. Mencela masa itu ada tiga keadaan. Kalau ditanya apa hukum mencela masa, ada tiga keadaan. Yang pertama, dia mencela masa dengan keyakinan bahwa masa ini sendiri adalah pelaku bersama Allah. Jadi masa itu sendiri adalah pelaku bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya apa? Syirik apa? Syirik akbar ya, jelas tidak ada keraguan. Jadi dia meyakini bahwa masa adalah pelaku bersama Allah. Ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua dia mencela masa. Dia mencela masa dengan meyakini bahwa masa ini adalah sebab terjadinya kejadian-kejadian itu. Dia mencela masa dengan keyakinan bahwa masa adalah sebab dalam kejadian-kejadian tersebut. Ini hukumnya apa? Syirik apa ini? Kalau meyakini suatu sebagai sebab, masuk ke dalam syirik asghar. Baik. Yang ketiga, kalau dia mencela masa tapi dia tidak yakini bahwa masa ini pelaku bersama Allah, dan juga tidak dia yakini bahwa dia adalah sebab, dia cela masa, maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. masuk dalam perkara yang diharamkan. Baik. Yang ini hukum sabbud dahar, mencela ad-dahar. Baik, saya ulangi tadi. Yang pertama tadi apa? Kalau dia mencela dengan keyakinan bahwa mas adalah pelaku bersama Allah, ini syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, kalau dia mencela masa dengan meyakini masa adalah sebab dalam kejadian-kejadian itu, ini kemana? Syirik asgar. Kalau dia mencela masa tapi dia tidak yakini dia sebagai pelaku, tidak diyakini sebagai sebab, ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Baik. Jadi sisi kesesuaian bab ini di pembahasan kitab Tauhid tanpa ya, ini penjelasan bagaimana seorang itu menghindari segala perkara yang bertentangan dengan Tauhid. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan di sini dua dalil. Dalil yang pertama dari ayat Al-Quran. Kata beliau, وَقَالُوا اللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ الْآيَا. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, iya, mereka berkata, siapa mereka ini? Kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Dan semisal dengan mereka orang-orang filsafat dan sejenisnya. Iya. Pada dasarnya kaum musyrikin itu mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Mereka mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Jadi mereka berkata, mahiya illa hayatunad dunia, kehidupan ini hanyalah, tiada lain hanya kehidupan di dunia saja. Jadi ini hanya hidup ini saja yang ada. Tidak lagi kehidupan untuk kami selainnya. Mereka dustakan hari kebangkitan. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Maksudnya ada satu kaum yang mati dan ada satu kaum yang hidup. Ya, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kiamat. Ini kaum musyrikin dalam ucapan mereka, tentunya dimaklumi ya, menyelisihi ayat-ayat dan hadith-hadith dan menyelisihi akal sehat. Dan menyelisihi akal sehat. Iya. Baik, kita akan terangkan nanti. Kemudian mereka juga berkata, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa saja. Iya. Jadi kata mereka, tidak ada yang membuat kami sirna, membuat kami mati, kecuali perjalanan hari-hari dan malam. Nah, itulah dahar namanya, masa. Iya. Jadi mereka di sini mencela masa, bahwa masa itu yang apa? Yang membinasakan mereka. Bahwa masa yang membinasakan mereka. Maka Allah membantah mereka karena di kelanjutan ayat dikatakan, wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Tidak ada keyakinan pada mereka tentang hal itu. Dan mereka hanya menyangka-nyangka saja. Hanya menyangka-nyangka saja. Baik, jadi sisi pendalilan penulis dulu dari ayat yang paling penting ya. Sisi pendalilan penulis dari ayat. Jadi ayat ini pengabaran tentang ad-dahriyin. Iya. Dari kalangan orang-orang kufar. dari kaum musyrikin Arab maupun dari orang-orang filsafat dan semisal dengannya, yang mereka ini menisbatkan perbuatan kepada masa. Mereka menisbatkan perbuatan kepada apa? Kepada masa. Iya. Baik. Itu kaum ad-dahriyin. Jadi dari sisi keyakinan, mungkin keyakinannya berbeda, tetapi orang yang mencela masa itu sama dengan mereka yang disebut di dalam ayat ini, bersyirikat di dalam mencela apa? Mencela masa. Iya. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa mencela masa ini adalah perbuatan kaum musyrikin dari kalangan ad-dahriyin, kaum musyrikin, kalangan orang Arab, orang-orang falasifah dan semisal dengannya. Baik. Jadi sudut kesamaannya, mereka sama-sama mencela apa? Sama-sama mencela masa. Iya. Baik. Jadi katakan di sini, kita detailkan ya di kandungan ayat, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Iya, dan mereka berkata kehidupan ini yang kita jalani ini cuman kehidupan dunia saja, cuman ini saja kehidupan. Tidak lagi kehidupan setelahnya. Ini pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Iya, dan ini salah satu dari bentuk kekafiran kaum musyrikin. Iya. Jelas ya? Dan ucapan mereka ini batil. Batil dari sisi al-mangkul, karena dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah semuanya menunjukkan tentang adanya hari akhirat dan kewajiban mengimani hari akhirat dan adanya hari kebangkitan. Iya, dan itu semuanya ada di buku-buku, kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Maka dari sisi al-mangkul ini batil. Iya. Dan dari sisi apa namanya? Al-ma'kul, dari sisi akal juga ini ucapan mereka juga batil. Iya. Karena di kehidupan dunia ini ada orang yang berbuat baik, tapi tidak disyukuri perbuatan baik mereka. Ada yang berbuat zalim, jadi ada yang berbuat baik, tidak dibalas kebaikan mereka. Di mana? Di dunia. Ada yang berbuat zalim, tidak turun hukumannya di dunia. Jelas ya? Iya. Maka bukan hal yang apa namanya? Makul, bukan hal yang masuk ke dalam akal. Ya, seorang itu setelah dia meninggal tidak ada lagi kehidupan, dia hanya menjadi tanah selama-lamanya seperti sangkaan mereka. Ya, nah, itu tidak masuk akal. Jelas ya? Karena orang yang berbuat baik dibalas akan kebaikannya, yang berbuat jelek dibalas akan kejelekan yang dia lakukan. Jadi kalau itu tidak terlihat di dunia, maka itu ada hisabnya di mana? Di kehidupan setelahnya, itulah kehidupan akhirat. Baik, ini dari sisi makul ya, dari sisi makul, dari sisi apa yang bisa ditangkap oleh akal. Kemudian namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr saja, kecuali masa. Ini ucapan kaum musyrikin juga tidak benar. Dari sisi mangkul, dari sisi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, kehidupan, kematian, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan, mematikan, dan semuanya akan kembali kepadanya. Dari sisi akal juga, ini tidak masuk akal ucapan mereka. Tidak masuk akal. Karena sudah ada di umat-umat sebelum mereka, orang-orang yang memiliki umur yang panjang. Memiliki umur yang panjang. Seperti Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Umurnya panjang. Sampai Nabi Nuh saja diutus kepada kaumnya itu 950 tahun. Ya, tidak disebutkan bahwa mereka ini dimakan oleh masa. Dibuat mati oleh masa. Jadi kalau dikatakan yang mematikan mereka adalah masa, ya tidak juga. Ada orang yang berumur panjang, justru mereka tidak dibuat mati oleh masa. Kalau mereka sekarang berumur misalnya cuma 100 tahun, setelah itu mati, ada orang-orang yang berumur lebih daripada itu sebelumnya. Dan mereka tidak mati. Kalau begitu bukan masa yang mematikan mereka. Bukan masa yang mematikan mereka. Baik. Jadi ini ucapan kaum musyrikin ini tidak diterima. Secara mangkul, secara nakal, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga secara akal. Dan juga secara akal itu tidak diterima. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis jelas di sini ya tentang mencela masa itu dari perbuatan kaum musyrikin. Maka siapa yang mencelanya, dia ada musyabah, ada keserupaan dengan kaum musyrikin. Walaupun tidak sama dalam keyakinannya, tapi serupa di dalam apa? Mencela masa. Di dalam ayat ini terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan bantahan terhadap siapa yang mengingkari hari kebangkitan. Dan terdapat di dalam ayat juga celaan terhadap siapa yang menisbatkan kejadian-kejadian pada masa. Celaan terhadap siapa yang menisbatkan kejadian-kejadian pada masa. Iya. Yang ketiga terdapat di dalam ayat, ya, bahwa siapa yang menafikan sesuatu, maka dia dituntut untuk membawakan dalil. Sama dengan orang yang menetapkan sesuatu, ditanya apa dalilnya dia tetapkan. Ya, baik. Jadi kalau dia nafikan kehidupan dunia cuma ini, ya, dia nafikan yang lainnya, ditanya dalilnya apa. Karena itu dikatakan malahum bidzalika min ilm, mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Inhum illa yadhunnu, mereka hanya menyangka-nyangka saja. Dan keempat terdapat di dalam ayat bahwa sangkaan itu bukanlah sandaran di dalam pendalilan. Sangkaan bukanlah sandaran dalam pendalilan yang terkait dengan akidah. Keyakinan-keyakinan. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau fi sahih, di dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, karena ini hadis muttafaqun alaih. Baik, kata beliau qala Allah taala yu'dini ibnu adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr wa qallibu al-laila wan nahar. Allah taala berfirman, anak Adam menyakitiku. Anak Adam menyakitiku. Dia mencela masa. Padahal akulah pemilik dan pengatur masa itu. Ya, maksudnya begitu ya. Kalau diterjemahkan harfiah, padahal akulah masa. Akulah masa itu. Uqallibul layla wan nahar. Akulah yang membolak-balik malam dan siang. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, la tasubbud dahar fa inna Allah huwad dahar. Dalam sebuah riwayat dikatakan, jangan kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Iya. Baik. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Jadi ada beberapa lafaz di sini ya. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Di riwayat yang lain, biyadil amr, di tanganku lah perkara itu. Sebagian riwayat, biyadi al-lail wan nahar, di tanganku siang dan malam. Iya. Itu semuanya semakna. Sebagian as-salaf itu menyebutkan bahwa dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah adalah mencela masa, dari kebiasaan mereka. Jadi ketika terjadi kejadian, mereka mencelanya, mengembalikannya kepada masa. Apakah turun kesusahan, musibah, petaka, iya, maka mereka sandarkan hal itu semuanya dari perbuatan masa. Ya, karena itu mereka katakan, ya khaybat ad-dahr, ini kecelakaan masa. Baik, maka diingatkan di sini, qala Allahu ta'ala yu'dini ibnu Adam, Allah ta'ala berfirman, anak Adam menyakitiku. Yasubbud dahr, dia mencela masa. Wa anad dahr, nah aku adalah masa. Iya. Uqallibul layla wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Ya, jadi maksudnya apa yang berjalan di tengah masa itu, dari kebaikan maupun kejelekan, itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu dan hikmahnya. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan tidak ada yang bersyirikat bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini dari hadis jelas ya. Ada dua sisi pendalilannya. Yang pertama, ada kalimat yu'dini ibnu Adam, yasubbud dahar. Anak Adam menyakitiku, dia mencela masa. Maka di hadis ini diterangkan bahwa mencela masa itu adalah bentuk menyakiti Allah. Maka ini jelas ya, perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Terus pendalilan yang kedua, la tasubbud dahar. Di situ ada larangan. Jangan kalian mencela masa. An-nahyu yufidu apa? Yufidu tahrim. Ya, larangan itu memberi faedah pengharaman. Baik. Maka ini dua sudut pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadith ini. Baik. Mencela masa itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada tiga mafasid di dalamnya. Ada tiga kerusakan, tiga bahaya. Yang pertama, mencela siapa yang tidak layak untuk dicela. Karena masa itu ciptaan dari ciptaan Allah. Ya, dia di bawah perintah Allah dan pengaturan Allah. Jelas ya? Maka siapa yang mencela masa, ini mencela siapa yang tidak, bukan tempat untuk dicela. Iya. Terus mafsada yang kedua, mencela masa itu terdapat bentuk kesyirikan di dalamnya. Terdapat bentuk kesyirikan di dalamnya. Dan sudah kita terangkan ya tentang hukum mencela masa. Ada yang masuk ke syirik akbar, ada yang masuk ke syirik asgar, ada yang masuk ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian ketiga mencela masa ini, itu hakikatnya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tiga jenis ya dari celaan. Iya. Terus di sini dikatakan wa ana ad-dahru, dan saya adalah masa. Apa artinya saya dalam masa? Itu ditafsirkan uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Karena itu diterjemahannya kita sebutkan dan aku adalah pemilik dan pengatur masa. Begitu sebenarnya maknanya. Jelas ya? Jadi ad-dahru ini dia bukan nama dari nama Allah, bukan isim dari Asmaul Husna. Jadi jangan ada yang menghitung ad-dahru sebagai apa? Asmaul Husna. Iya. Dan telah ganjil di dalam hal ini Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyebut dari Asmaul Husna nama ad-dahar berdasarkan hadith ini. Dan ini keliru ya. Ini keliru. Kenapa ad-dahar bukan Asmaul Husna? Banyak alasan. Alasan yang pertama, konteks hadith tidak mencocoki hal tersebut. Konteks hadith tidak apa? Mencocokinya. Iya. Karena diterangkan di sini bahwa hakikat maksud dari ad-dahar uqallibul laila wan nahar, kan begitu. Iya. Terus yang kedua ad-dahar tidak bisa menjadi asmaul husna, karena asmaul husna itu dikatakan al-husna karena dia berada di atas puncak keindahan. Berada di atas puncak apa? Keindahan. Sebab sementara ad-dahar itu isim jamid. Dia isim jamid, tidak menunjukkan makna puncak keindahan. Jelas ya? Jadi Asmaul Husna itu karena dia memiliki puncak keindahan, ada sifatnya, ada maknanya. Itu disebut mushtaq. Isim jamid tidak masuk di dalam hal ini. Jelas ya? Itu sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, kalau dikatakan bahwa ad-dahar adalah Asmaul Husna, itu bertentangan dengan akal. Iya. Sebab dijadikan makhluk sebagai yang mencipta. Jelas ya? Dan pencipta itu dijadikan berbolak-balik. Dijadikan berbolak-balik. Ya, dan akal itu tidak menerima makhluk yang berbolak-balik dia menjadi apa? Menjadi pencipta. Kalau dikatakan ad-dahar adalah nama dari Asmaul Husna, berarti dia berbolak-balik, kan begitu. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, ad-dahar itu adalah penamaan dari nama-nama masa. Penamaan dari nama-nama masa. Iya. Tidak ada makna di dalamnya. Tidak ada makna di dalamnya. Karena isim zaman itu tidak mengandung makna. Kan begitu. Ya, pagi, sore, orang tahunya itu masa, tanda-tanda, bukan mengandung makna. Dan itu tidak bisa Allah disifatkan dengan hal tersebut. Jadi ini empat alasan. Kenapa ad-dahru tidak masuk ke dalam apa? Asmaul Husna. Baik. Sekarang kalau ada yang berkata misalnya, hari ini hari panas. Hah? Musim ini musim panas, sana musim dingin. Boleh atau tidak? Apakah masuk dalam mencela masa? Ya. Baik, pengabaran terhadap masa itu terbagi tiga bentuknya, terbagi tiga. Mengabarkan tentang masa. Itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama pengabaran yang bersifat murni pengabaran, semata pengabaran. Seperti dikatakan ini hari dingin, bulan ini panas, tahun ini paceklik. Ini boleh saja, tidak ada masalah. Ya, seperti Nabi Lut berkata, hada yawmun asib, ini hari yang apa namanya, hari yang berat. Ya, disebut dalam Al-Quran yawmun asir, hari yang susah. Ya. Nah, kemudian disifatkan ya di surah Yusuf tentang sab'un syiddat, 7 tahun yang berat, disebutkan, disifatkan dengan syiddah. Ini kalau semata pengabaran itu tidak ada masalah, itu boleh. Semata pengabaran. Yang kedua, dia menyebutkan tentang masa dalam bentuk mencelah masa tersebut. Dan dia meyakini bahwa masa ini sendiri yang membolak-balik perkara. Ini celaan ini masuknya ke syirik apa? Syirik akbar. Baik. Karena dia meyakini bahwa masa ini sendiri yang membolak-balik perkara. Maka ini masuknya ke syirik akbar. Syirik dalam rububiyah ya. Baik, yang ketiga, dia mengabarkan tentang masa, tapi dia yakini bahwa Allah yang mengadakannya. Allah lah yang berkuasa terhadap masa tersebut. Hanya saja dia cela masa ini karena masa ini tempat terjadinya perkara-perkara yang tidak baik itu tadi. Maka ini hukumnya apa? Ini hukumnya haram. Ya, kalau yang pertama tadi itu masuk ke dalam syirik ya. Kalau ini hukumnya haram. Baik. Karena itu hati-hati ya dalam penggunaan bahasa. Ya, lafaz-lafaz. Baik. Kadang sebagian orang membahasakan di dalam puisi-puisi, di dalam syair-syair ya, tentang masa, bentuknya celaan. Masa ini sudah tua, masa ini terlalu banyak lupa. Hah? Itu kan bahasa-bahasa penyair itu. Itu di kalimat-kalimat orang Indonesia. Dan itu tidak benar ya. Dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Ya, bahkan mungkin dia mereka ambil dari orang Arab. Seperti ucapan Ibnul Mu'taz. Ya, ya dahru waiha kama abaqaita li ahadan wa anta walidu su'in ta'kulul walada. Katanya, wahai masa, betapa celakanya kamu. Kamu tidak menyisakan untuk saya seorang pun. Kamu adalah ayah kejelekan, memakan semua anak. Ini jelas ya, celaan kepada apa? Kepada masa. Itu bahasa penyair memang seperti itu dia. Kadang dia bahasakan untuk kejadian-kejadian seperti itu. Dan ini masuk, celaan kepada masa. Dan sama dengan ucapan Abu Thayyib Al-Mutanabbi, kubuhan liwajihika ya zamanu fa'innahu wajhun lahu fi kulli kubuhin barqa'u. Katanya, betapa jeleknya wajah kamu, wahai masa. Karena wajah kamu itu adalah wajah yang memiliki kejelekan, wajah yang baginya kejelekan hanya saja tertutup burqa saja, tutup pakai cadar saja di wajahmu. Ini semuanya bentuk-bentuk celaan kepada apa? Celaan kepada masa. Baik, maka syair-syair, puisi-puisi yang seperti ini itu tidak dibolehkan. Ada beberapa kerusakan di dalam. Yang pertama, dia mencela siapa yang tidak layak untuk dicela. Yang kedua, terdapat bentuk kesyirikan ya di dalamnya, karena dia sangka bahwa ini yang memberi manfaat dan membahayakan. Ya, Kemudian yang ketiga, ya dia mencela siapa yang sebenarnya merupakan sebab pokok terjadinya hal tersebut. Itu tiga sebab ya. Dan ini tiga sebab sudah kita terangkan. Kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim secara umum, kenapa tidak boleh mencela masa? Karena tiga sebab tersebut. Baik. Kita petik dari hadis ini beberapa pelajaran. Jadi sisi pendalilan penulis tadi ada berapa di sini? Ada dua. Pada kalimat apa? Yu'dini ibnu Adam yasubbud dahr. Dan yang kedua pada lafaz la tasubbu ad-dahr. Baik. Dipetik dari hadis yang pertama haramnya mencela masa. Kemudian yang kedua penjelasan bahwa masa itu adalah makhluk tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga terdapat kewajiban beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Sebab seluruh yang terjadi di masa ini dengan takdir Allah. Iya. Terdapat bahwa sebagian manusia itu dianggap menyakiti Allah, mencela Allah. Dan kelima terdapat bahwa walaupun ada yang menyakiti, mencela Allah, tapi itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Baik. Selesai dua dalil yang dibawakan oleh penulis. Setelah itu beliau menutup pembahasan dengan menyebutkan masail. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Al-ula an-nahyu an-sabbid dahar. Yang pertama larangan terhadap mencaci masa, mencela masa. Ya. Dari sisi mana larangannya? Dari sisi mana larangannya? Ya. Ada ayat di mana mereka ini menyerupai kaum musyrikin. Dan yang kedua di hadith la tasubbu ad-dahr, itu sisi larangannya. Yang kedua, ats-tsaniyah, tasmiyatuhu adan lillah. Mencela masa ini dinamakan sebagai menyakiti Allah. Itu berdasarkan hadith. Apa hadithnya tadi? Yu'dini ibnu Adam yasubbud dahr. Yu'dini. Jadi disebut itu mencela, menyakiti Allah. Iya. Al-thalithah, at-tamul fi qawlihi fa inna Allah huwa ad-dahr. Merenungi sabda Nabi SAW, sungguhnya Allah adalah ad-dahr, pemilik dan pengatur masa. Ya, huwa ad-dahr itu pembatasan ya. Adanya huwa itu pembatasan. Iya. Dan sudah diterangkan ya bahwa ad-dahr itu diterangkan dalam riwayat yang lain, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Jadi kalau dicermati di sini huwa ad-dahr, maksudnya huwa musarrifud dahr, dia mengatur masa. Iya. Baik. Ar-rabi'atu annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsidhu biqalbihi. Yang keempat bahwa terkadang suatu ucapan dikategorikan sebagai celaan walaupun hati si pengucap tidak memaksudkan hal tersebut. Ya. Tadi kita sudah terangkan ya hukum mencela masa. Jenis yang ketiga itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Makanya masuknya di apa? Di hal yang diharamkan. Kadang seorang berbuat hal yang diharamkan, hatinya tidak memaksudkan. Tapi dia keliru. Jatuh, tetap dihukumi. Karena itu di dalam hadis dijadikan sebagai celaan. Yasubbud dahr. Langsung dijadikan sebagai celaan. Dan tidak dibedakan antara dia memaksudkan maupun tidak memaksudkan di dalam hal tersebut. Jadi ini empat masail ya. Dan zahirnya penulis tidak menyinggung ayat Ya. Dan sudah berlalu bersama kita tafsir dari ayat yang dibawakan oleh penulis.